الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها. باب yang menerangkan keutamaan salat لوقتها kada tarajam liwaktiha, pada waktunya. Wa uradahu bilafdin ala waktiha, kadang didatangkan lafad ala waktiha, keutamaan salat atas waktunya. Liwaktiha, karena waktunya. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah: haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتاقي أبو بسطام قال سفيان أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق ودب عن السنة. قال الوليد الوليد ابن عيزار أخبرني. قال أنا قال أخبرني أبو الوليد ابن عيزار. قال حفيد ابن هجر قوله قال الوليد ابن عيزار أخبرني هو على تقديم وتأخير. الوليد قال الوليد ابن عيزار أخبرني. قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار telah menyampaikan hadis kepada kami pemilik rumah ini, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana dalam tempat lain, beberapa tempat dalam Sahih Bukhari disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Wa asyara ila dari Abdullah. Abu Amr Asy-Syaibani mengisyarahkan tangannya ke rumah Abdullah. Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan hadis kepada kami pemilik rumah ini, sahibu hadhihi dar, Abdullah bin Mas'ud. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal yahabbu ila Allah. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala thumma ayyun. Ayyun. Nah, ada yang mengatakan ayyu tanpa di tanwin. Ada kalimat yang dibuang. Nah, dan itu yang dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Thumma ayyu. Ayyu, apalagi? Pakai ayyun di tanwin. Thumma qala thumma birrul walidain. Setelah salat pada waktunya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepadaku semua ini. Law istazadtuhu lazadani, kalau seandainya aku meminta tambah, Musa ya Rasul akan menambahku. Apalagi ya, sebutkan terusnya. Yang menjadi syahid dalam bahasan kita, Kitabul Mawaqif, bab yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat, enam adalah as-salatu ala waqtiha. Nah, termasuk amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Nah, pada waktunya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil hadis, di dalam hadis ini, fadlu ta'zimil walidain, lain daripada menunjukkan tentang keutamaan sholat pada waktunya. Di dalam hadis ini adalah terdapat keutamaan ta'zim, mengagungkan kedua orang tua. Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah pernah bersabda bahwasanya seorang anak itu tidak bisa membalas jasa kebaikan kepada kedua orang tuanya sampai dia mendapati orang tuanya menjadi budak, dikuasai oleh orang, bisa dijual belikan, rendah nilainya daripada orang merdeka. Kemudian dia beli dari perbudakannya. Nah, kemudian dibebaskan dari perbudakan dan menjadi orang merdeka lagi. Rasulullah SAW, la yujizi waladun walida illa yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidak bisa membalas seorang anak kebaikan kepada orang tuanya sampai dia mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Nah, begitu keagungan daripada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, kita sebagai para pendidik, pengajar, dan guru, ustaz dan ustazah yang telah diberikan amanah untuk berdakwah, menyeru kepada Allah, mengajari anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin, mohon barakallahu fikum dikuatkan penekanannya kepada mereka anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Diajarkan adab bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka barakallahu fikum bersikap. Nah, bagaimana mereka barakallahu fikum melebihkan, mengutamakan kepentingan, kebutuhan kedua orang tuanya daripada kebutuhan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Jangan bosan-bosan, jangan henti-hentinya. Nah, tanamkan kepada mereka adab ini kepada kedua orang tuanya. Kita mendapati betapa sulit, susah anak kita untuk mendengar perintah, untuk mendengar nah, bimbingan, arahan. Nah, dibantah, kadang-kadang tidak diperdulikan. Barakallahu fikum. Kita melihat dengan itu barakallahu fikum, berarti tugas dan kita semua ustaz, asatidah, enam ustazah, semuanya barakallahu fikum harus menoleh enam ke arah sana barakallahu fikum, menanamkan tadriz enam adab enam kepada mereka anak-anak kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, merupakan suatu keberhasilan barakallahu fikum yang menyejukkan kedua orang tua jika mudah orang tuanya membimbingnya, memerintahkan ini, meminta tolong ini, tolong itu, mudah dia melaksanakan enam perintahnya barakallahu fikum. Nah, terlihat barakallahu fikum dari zaman ini di anak-anak sekarang barakallahu fikum sangat susah untuk mendengar ucapan orang tuanya barakallahu fikum. Nah, sekali lagi mari barakallahu fikum kepada kita semuanya sebagai para pembina, pembimbing di dalam dan di luar, semuanya bekerja keras untuk menanamkan adab ini kepada anak-anak kita agar hormat kepada kedua orang tuanya, taat kepada orang tuanya, mengagungkan kedua orang tuanya barakallahu fikum sesuai dengan posisinya secara islami barakallahu fikum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, wa anna amalal birri yufaddalu ba'daha 'ala ba'd. Faedah yang kedua, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu enam sebagian di atas sebagian yang lainnya memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Al-amalul bir, amal-amal kebaikan banyak. Enam, tetapi sebuah satu amalan ketika dibandingkan dengan amalan yang lain di sana ada yang memiliki nilai lebih barakallahu fikum, walaupun sama-sama di situ amalul bir, amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa fihi su'alu an masail syatta fi waqtin wahidin wa rifqi bil alim wa tawaqquf an al-iktar 'alayha syatta milalihi. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat enam faedah untuk bertanya tentang bermacam-macam masalah dalam satu waktu. Boleh barakallahu fikum bertanya kepada seorang alim, kepada seorang yang berilmu dalam satu waktu berbagai macam pertanyaan. Birrifqi wal nam warifqi bil alim, dan di sini juga menunjukkan barakallahu fikum bertanya kepada alim tersebut dengan cara yang lembut barakallahu fikum. Wa tawaqquf anil iktsar 'alai khasyata milalihi, dan berhenti dari pertanyaan yang banyak kalau dikhawatirkan nam adanya kebosanan barakallahu fikum. Wa ma kana alai sahabatu min ta'zimin nabiy sallallahu alaihi wasallam asyafaqati alaihi wa ma kana hu alaihi. Dan di dalam hadis ini terdapat bagaimana adab para sahabat, pengagungan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang mereka kepada Nabi barakallahu fikum, dan nam kasih sayang mereka terhadap apa yang ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari enam amal-amal soleh, dari kebaikan-kebaikan barakallahu fikum. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Enam barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang disampaikan. Insyaallah dalam hari berikutnya barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia,